Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah wal hasa'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad dalala 'alal khair. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علي الحدر رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإن قال قائل لا بعث علي في مطالعة هذه الكتب. Jika ada seseorang yang berkata tidak apa-apa bagiku untuk membaca kitab-kitab ini, لأني آخذ ما أفهمه وأسلم لما لا أفهمه, karena aku akan mengambil apa yang aku fahami dan aku akan selamat dari sesuatu yang tidak aku fahami. لقائله, bagi yang mengatakannya. قيل له, maka dikatakan kepadanya, قد أنصفت, kamu benar. Wa nahnu innama nahsha 'alaika mimma tafhamuhu an tafhamahu 'ala ghairi wajhihi. Dan kami hanya khawatir, kami takut terhadapmu kamu memahami sesuatu tapi bukan seperti faham yang sebenarnya. Fatadilla an sawa isabil, maka kamu akan tersesat dari jalan yang benar. Kama waqa'a dhalika li aqwamin aqafu ala mutala'a hadhihi al-kutub fasaru fi zandaqah wa ilhat wa qalu bil hulul wal ittihad wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Sebagaimana terjadi kepada sekelompok orang, mereka melazimi untuk menelaah kitab-kitab ini, tapi dengan itu maka mereka keluar daripada agama, terjerumus dalam kekufuran dan penyimpangan, dan mereka mengatakan dengan adanya sifat hulul bagi Allah dan ittihad, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di sini Al Habib Abdullah bin Awi Al Hadar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana sudah kita mulai pada minggu-minggu sebelumnya, menganjurkan kepada kita untuk membaca kitab agar kita bisa mengambil ilmu daripada kitab yang kita baca. Tapi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga sebelumnya sudah mewanti-wanti, bukan semua kitab bagus dibaca, bukan semua kitab ya perlu dibaca, tapi ada sebagian kitab yang kitab-kitab ini tidak boleh dibaca kecuali kalau dia mempunyai kemampuan dan dasar yang kuat dalam bidang ilmu. Kalau dia tidak punya kemampuan yang kuat, dasar yang kuat dalam keilmuan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam penyimpangan, kefahaman yang salah, sebagaimana sebagian daripada kitab tersebut telah disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Termasuk yang disebut kemarin adalah kitab-kitabnya Ibn Arabi. Termasuk di antara kitab Ibn Arabi adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, termasuk yang disebutkan juga kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Ya, dan kitab-kitab yang lain yang mereka itu di dalam kitab-kitabnya ada lafaz-lafaz, ada penjelasan-penjelasan yang zahirnya itu tidak sesuai dengan agama, yang zahirnya itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang sesat. Tapi itu bagi yang tidak memahaminya. Bagi yang memahaminya, mereka akan memahami bahwasanya sesuatu itu ada ta'wilnya, sesuatu itu ada kefahaman yang perlu dibenarkan. Jadi kalau tidak mempunyai kemampuan yang kuat, akan memahaminya salah. Jadi kalau orang mengatakan tidak apa-apa, aku akan menelaah baca kitab-kitab tersebut, yang aku fahami aku ambil, yang tidak aku fahami aku buang. Bisa jadi, katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kamu akan memahami dengan pemahaman yang salah. Kamu anggap kamu faham, padahal kamu fahamnya salah. Jadi kitab-kitab ini jangan dibaca. Bukan kita, Al-Habib Abdullah Haddad, bukan menganggap pengarangnya salah, Ibn Arabi, Syekh Abdul Karim, orang-orang besar, orang-orang wali Allah, ulama, ilmunya masya Allah. Tapi yang tidak punya dasar yang kuat akan khawatir terjerumus dalam faham yang sesat. Nah, mereka yang punya kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu, mereka akan memahaminya. Nah, mereka adalah ulia, mereka adalah ulama. Perlu ada ta'wil, perlu ada husnudzan, perlu ya, disodorkan dulu kepada ulama apa yang dimaksud dengan ibarah ini, apa ta'wilnya, apa benar apa enggak. Karena al-ulama dan al-awliya ini perlu husnudzan, jangan ada sampai su'udzan kepada mereka. Ya, su'udzan kepada ulama ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Su'udzan atau hibah ulama termasuk dosa besar. Kalau hibah orang biasa, sebagian ada yang mengatakan dosa besar, sebagian ada mengatakan dosa kecil. Tapi kalau dosa atau hibah kepada ulama, hibah kepada aulia apalagi, maka itu banyak daripada ulama, jumhur ulama mengatakan itu adalah dikategorikan dosa-dosa besar. Ya, itulah yang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, fasallim li ahlillah fi kulli muskili ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Maka serahkan kepada Allah apa yang kamu lihat daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang menurut kamu itu adalah mungkar, yang zahirnya itu adalah sesat, yang zahirnya itu adalah salah, itu serahkan kepada Allah, karena mereka wali Allah. Kamu, kita ini tidak punya akal yang kuat untuk memahami apa yang mereka lakukan, tapi mereka punya dalil yang jelas, mereka dalam keadaan yang jelas dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu dalam jalan yang benar, hanya kita aja yang kurang memahaminya. Ladaika ladaihi wajhum bil adillati. Jadi mereka ya, dengan jelas-jelasnya mereka itu pada jalan yang tepat, pada jalan yang benar. Jadi kadang-kadang para wali Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang zahirnya itu adalah kemungkaran, itu adalah salah. Dan banyak itu terjadi, imah karena meninggalkan sholat, imah karena tidak berpuasa Ramadan, atau melakukan maksiat ini dan maksiat ini, bagi di mata kita melakukan maksiat ini, maksiat ini. Tapi sebenarnya mereka bukan melakukan sesuatu yang salah, mereka melakukan sesuatu yang benar dengan jelas antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ambil contoh. Ya, pernah suatu waktu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu pernah datang dari Hadramut menuju Indonesia. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orang alim di Hadramut di zamannya, sekaligus orang wali min awliya'illah. Ketika beliau datang ke Hadramut, ketika beliau datang dari Hadramut ke Indonesia, beliau masuk ke Jawa Timur. Di situ beliau dipersilahkan untuk menjadi imam dalam sholat. Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan kewaliannya. Bahkan jangankan di Indonesia, di Hadramut sana, pernah di suatu daerah di Hadramut ada wabah yang banyak, dengan sebab wabah tersebut orang-orang meninggal dunia. Ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya masuk ke daerah tersebut, di situ ada pemuka agamanya yang tidak lain adalah Habib Alwi bin Sahal, orang tua, orang soleh di daerah tersebut. Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau berziarah kepada Habib Alwi bin Sahal, sekaligus di situ dia meminta kepada Habib Alwi bin Sahal ini, inti doakan, tawajjah ilallah, angkat tanganmu kepada Allah, mintalah kepada Allah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya wabah yang terjadi di daerah ini itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dibiarkan begitu aja meninggal. Apa katanya Habib Alwi bin Sahal? Kalau sekarang aku tidak butuh mendoakan mereka, karena kamu berada di sini. Kalau di antara mereka ada yang meninggal dunia, dia akan berundung, karena nantinya kamu bisa mensolati jenazahnya. Dan kalau anda bisa mensolati jenazahnya, insyaallah itu adalah jaminan surga bagi yang disolatinya. Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika berziarah menjadi imam, ya, di situ termasuk makmumnya yang menerima tamu daripada Hadramut ini adalah Habib Ahmad Bafagih, ya, ayahnya wali Batu Putih itu di Surabaya, anaknya yang terkenal Habib Syekh, Habib Syekh bin Ahmad Bafagih. Nah, ini Habib Ahmad Bafagih yang menerima, bermakmum di belakangnya. Ya, di situ juga ada yang menerima tamu. Menerima tamu hadramat ini adalah Habib Alwi bin Hasyim. Habib Alwi bin Hasyim ma'ruf as-Sagaf. Ya, di saat mereka melaksanakan sholat berjamaah, maka yang menjadi imam Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Yang lain jadi makmum. Ini termasuk di antara mereka yang hadir ada Habib Syekh bin Ahmad Bafagih Surabaya itu. Habib Syekh bin Ahmad Bafagih ini melihat Habib Alwi bin Hasyim ini tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka. Dilihat duduk di halaman itu tanpa melaksanakan sholat. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syekh masih kecil ketika itu, masih kecil, masih muda. Habib Syekh bertanya kepada ayahnya, ya walidi, ini kok Habib Alwi bin Hasyim ini kenapa kok dia duduk di lantai sana tidak sholat? Di mana dia ini? Ketanya orang wali, ketanya orang soleh, tapi tidak sholat. Ditegur sama ayahnya, pukul pun kakinya, dia lihat ke atas sana. Ente pandangkan matamu ke atas, lihat apa yang ada di atas. Dia lihat ke atas, ternyata di situ ada Habib Alwi bin Hasyim, bukan hanya satu orang, tapi 9 orang sholat di hawa, sholat di atas. Jadi 9 orang sholat, yang dilihat tidak sholat hanya satu orang. Ya inilah ya daripada karamah al-awliya. Mereka bisa aja kita lihat tidak sholat, tapi sebenarnya hakikatnya yang sholat lebih dari satu badan, daripada satu jasmani. Ya ini pernah juga terjadi kepada Habib Abdullah bin Syekh al-Idrus, kakeknya bangsa al-Idrus, pertama kali yang diberi gelar al-Idrus. Habib Abdullah bin Syekh al-Idrus pernah menyuruh seseorang untuk memijat kakinya, dipijat, padahal sudah masuk waktu sholat, tidak sholat. Sampai akhir waktu sholat, mau waktu sholat sudah mau habis, tidak juga sholat. Sehingga yang mijat ini menegurnya, ya Habib kamu tidak sholat. Wal sudah, ana sudah sholat. Padahal dilihatnya dari awal waktu tidak sholat. Ketika si tukang pijat ini keluar dari Habib, dari rumah beliau, Habib Abdullah al-Idrus ini, maka beliau bertemu dengan kawan-kawannya di luar rumah. Ketika beliau bertemu dengan kawan-kawannya ini ditanya, ente sudah sholat? Sudah. Di mana? Di masjid. Siapa imamnya di masjid? Imamnya Habib Abdullah al-Idrus yang dia pijat. Ternyata yang dia pijat ada juga di masjid. Selain ada yang dipijat, ada juga yang di masjid, bahkan menjadi imam. Ada Habib Abdullah al-Idrus, imam khatib aja, pengarang kitab Mughni Muhtaj. Ya, Imam Khatib As-Sarbini, pengarang kitab Al-Igna juga. Ya, ini pernah dalam satu waktu dia menjadi imam sekaligus menjadi khatib Jum'ah dalam 40 masjid dalam satu waktu. Jadi di masjid ini siapa imamnya, khatibnya? Imam Al-Khatib As-Sarbini. Di sini juga masjid ini siapa khatibnya, imamnya? Juga demikian, Imam Khatib As-Sarbini, 40 masjid dalam satu waktu. Ya, karawa. Ya, oleh karena itu seperti ini, contoh-contoh seperti ini bisa terjadi kepada aulia yang mungkin kita melihatnya. Selama kita meyakini dia aulia, ya kita lihat, ya masya Allah orangnya, tidak usah suudzon, hati-hati. Ya, ada lagi di antara mereka yang dicurigai atau dikatakan sama orang bahwasanya tidak pernah puasa Ramadan, puasa Ramadan ditinggalkan, sehingga ada orang yang mau ngetes. Ini di Mekah. Ketika dia ngetes, dia bilang kepada si wali tersebut, ya wahai orang wali, yang dikatakan kamu itu orang wali, aku ingin puasa Ramadan bersamamu di awal Ramadan ini, boleh apa enggak? Padahal niatnya hanya ngetes, apa dia betul tidak puasa Ramadan apa enggak. Ya her, kamu boleh tinggal di rumahku, puasa Ramadan di rumahku selama satu bulan, tapi dengan syarat kamu sendiri, jangan ngajak orang lain. Yahir diterima. Berdua di situ, hari pertama puasa dia sahur, dia berbuka. Ya, biasanya kalau ada, kalau tanda berbuka kan ada suara sahur aja ada kan, biasanya di sini sahur, sahur, di situ juga ada sahur, sahur. Nanti suara buka itu biasanya mereka menyalakan mercon sehingga menandakan oh sudah masuk maghrib mereka makan. Tiap hari seperti itu. Jadi tiap hari dua puasa dari subuh sampai maghrib. Sampai 30 hari puasa. Ketika 30 hari selesai, malam hari raya, dia pamitan, ya Habib, ana mau ruhsah dan terima kasih jazakallah khair telah memberi kesempatan dia berpuasa Ramadan bersama beliau ini. Sudah keluar. Ketika dia keluar, dia berjumpa dengan teman-temannya karena malam hari raya, dia ucapkan selamat hari raya minal aidin wal faidin. Ini temannya bingung, ini kenapa ini fulan ini? Kenapa? Karena itu baru hari pertama Ramadan. Jadi setiap ketemu temannya minal aidin wal faidin. Ente ini gila apa? Ini baru masih belum selesai ini satu hari puasa ini. Kok ente sudah minal aidin wal faidin? Loh, ente ini apa sih? Ana ini 30 hari puasa. Sahur tiap hari, buka tiap hari, salat 5 waktu tiap hari. Kok belum puasa? Kok belum 3 hari? Ini hari pertama ternyata. Betul, itu baru hari pertama Ramadan. Tapi mereka, ya, Al-Habib ini ya, dengan si fulan itu berpuasa sudah 30 hari Ramadan. Ada min karamat wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Habib Abdullah, Habib Muhammad bin Ali Al-Mauladawi, Habib Ali Muhammad Mauladawi pernah salat enggak pakai wudu, tak salat dia padahal enggak punya wudu. Singgah ditegur oleh orang yang berada di sebelahnya. Ente ini enggak punya wudu, lu langsung salat. Akhirnya dia ya langsung dia mengibaskan jenggotnya dan dilihat jenggotnya ini dalam keadaan basah. Nanti tahu air apa ini? Ada air Kausar. Ini air telaga Kausar dan anak barusan wudu di telaga Kausar. Min karamat. Tapi jangan nanti tiru-tiru ya. Yohana nanti ini karamat. Kalau nanti bisa buktikan seperti beliau, bisa nanti tidak pakai wudu, tidak pakai ke hammam, tahu-tahu basah. Basah air bukan basah keringat. Ya. 30 hari puasa Ramadan tiap hari makan normal, jalannya waktu itu normal, nunggu duhur berapa jam, nunggu asar lagi berapa jam, normal. Tapi ternyata mereka masih di satu hari Ramadan belum selesai. Nah, ini seperti contoh-contoh seperti ini wali-wali Allah sering terjadi. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka sebenarnya tidak suka menampilkan dan menampakkan kesolehannya, ibadahnya, kebaikannya kepada orang lain, mereka tidak suka. Jadi sehingga mereka orang-orang yang melihatnya, wah ini orang biasa, bukan orang wali. Wah ini orang yang tidak pernah sholat. Oh ini orang, mereka senang. Kenapa? Orang tidak yakin. Kalau kita kan tahu, orang tambah tahu kebaikan kita, kita tambah senang. Kalau mereka tidak, mereka lebih senang tidak diketahui kebaikannya. Sehingga mereka melakukan hal-hal seperti ini. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mana orang wali ini ya dikatakan wali terkenal dari mulut ke mulut. Sehingga ada orang yang tertarik untuk berziarah. Ketika orang ini berziarah kepada si wali tersebut, maka di dalam majelis si wali ini mengajar. Di saat mengajar dia mengucapkan salah satu bait syair yang di situ ya, salah satu bait syairnya dikatakan ya dunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu, mestinya wa inni la syarrun nasi, orang menyangka aku ini orang baik padahal aku ini la syarrun nas, padahal aku ini orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek. Itu bagaimana orang soleh seperti itu? Orang soleh tidak pernah melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia melihat orang lain semuanya lebih baik dari dia. Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbu salihin walastu minhum la'alla an anala bihim syafa'ah. Imam Syafi'i mengatakan, aku ini cinta kepada orang-orang soleh. Ada orang soleh senang walaupun aku ini bukan orang soleh. Aku bukan orang soleh, aku tapi cinta kepada orang soleh. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, aku ini bukan orang soleh. Kalau kita merasa orang soleh, kita merasa sudah melakukan ini dan itu daripada ibadah, kita seakan-akan sudah dalam hati, wah mati masuk surga. Dari mana amal kita ini apa? Harus sadar. Ya, bertambah orang tinggi makomnya, bertambah dia takut dan takwa kepada Allah, bertambah dia rendah hati. Bertambah dia merasa dia tidak punya apa-apa daripada amalan dan kebaikan. Bertambah dia merasa dia orang yang jelek, dia orang yang berlumuran dengan maksiat. itu orang. Kalau orang merasa, aku ini orang banyak amal, aku ini orang yang pasti masuk surga, firdaus insyaallah. Ini khawatir meninggalnya su'ul khatimah. Bahkan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang dikatakan oleh salaf, ma amina ahadun ala imanihi an yuslab ila sulib. Jika seseorang merasa aman akan imannya, dia merasa pasti mati dalam keadaan iman, pasti masuk surga, illa sulit, kecuali orang ini biasanya imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah ila qaumul khasirun." Kamu merasa aman daripada azab Allah, kamu merasa aman daripada neraka Allah, enggak mungkin kamu diazab sama Allah, enggak mungkin kamu dimasukkan neraka oleh Allah. Ketahuilah, tidak merasa aman dengan hal tersebut kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi nantinya di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang kanya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min ya'mal wa yabki wal munafiq la ya'mal wa yadhhak." Oleh karena itu sifat orang mukmin beramal, beribadah, berbuat baik tapi yabki, tapi dia masih merasa nangis, merasa banyak maksiat, merasa tidak punya kebaikan. Sebaiknya sifat orang munafik, la ya'mal wa yadhhak. Sudah tidak punya amal, ya dahak. Sehari-harinya itu tenang, sehari-harinya itu gembira, sehari-harinya ketawa, merasa aman dari azab Allah. Padahal tidak ibadah, padahal tidak ada kebaikannya. Wayagul sawadun nas kasir. Dan dia beranggapan orang itu kan banyak. Yang masuk neraka itu orang Amerika, orang Barat, orang sana, orang. Kalau kita-kita ini, kalau kita tidak masuk surga, siapa nanti yang masuk surga? Nah ini sifat orang munafik, merasa aman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, la ajma'u ala abdi amnan wala khaufan. Aku tidak kumpulkan di dalam diri hambaku dua rasa takut atau dua rasa aman. Fa idza aminani fid dunya khawaftu yaumil qiyamah. Kalau hambaku merasa aman daripada azabku di dunia, khawaftu yaumil qiyamah. Aku akan berikan dia rasa takut di hari kiamat. Merasa aman di dunia akan merasa takut di akhirat. Dan sebaliknya, fa idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Kalau seorang hamba di dunia dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan rasa aman di akhirat nantinya. Enggak mungkin di dunia aman, merasa aman, di akhirat merasa aman. Enggak mungkin di dunia takut kepada Allah, di akhirat tetap dia diliputi rasa takut. Enggak mungkin. Jadi salah satunya harus di dunia takut, di sana aman. Di dunia aman, maka di akhirat dia akan merasakan takut. Ya. Adalah contoh-contoh seperti ini. Dia orang soleh tadi mengatakan bait syair tadi, wa inni lasarrun nasu. Mestinya lasarrun nasi dibacanya mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih hukumnya majrur, dibaca kasra lasarrun nasi. Tapi ini orang wali membacanya la wa inni lasarrun nasu pakai dhamma. Sehingga orang yang berziarah itu bertanya-tanya, masa orang wali enggak bisa nahu? Katanya mattakhadzallahu min waliyyin jahil. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan orang bodoh itu sebagai orang wali. Orang bodoh pasti alim, pasti pintar, pasti paham. Ini kok nahunya enggak bisa? Wa inilah sarun nasu. Mestinya lah sarun nasi. Ana enggak mau ziarah lagi sudah. Buat apa ana ziarah sama orang ini? Pulang ke kampungnya. Tapi ketika pulang ke kampungnya, dia lewati hari demi hari, makin banyak orang yang memuji orang wali tersebut. Dari mulut ke mulut makin banyak orang-orang yang menyebutkan bahwasanya si fulan itu wali besar. Penasaran dia. Ana kepengin ziarah lagi. Siapa tahu sudah belajar nahu mungkin. Ziarah lagi. Dan betul so, di saat beliau hadir, ini orang ini hadir di majlis itu, si wali itu mengulangi lagi bait syairnya itu. Ya dunnun nasu bi, tahu kalau dia hadir. Ya dunnun nasu bi khairan wa inni lasarrun nasi. Betul apa salah? Betul, lasarrun nasi. Oh, sekarang dia membacanya dengan benar. Wa inni lasarrun nasi. Ah, ini baru wali. Kalau yang dulu itu bukan wali dalam hatinya ini, dalam hatinya. Langsung dikasa. Eh ya fulan, ente ini kalau ana baca doma, ente tidak yakin kalau ana wali. Kalau ana baca kasroh, ente yakin kalau ana wali. Padahal itu hanya lintasan hati di kasar. Kalau ana baca dengan kasroh, ente yakin ana wali. Yang dulu ana baca doma, ente tidak yakin ana wali. Ada wali min awliya'illah sengaja menampakkan hal-hal seperti ini. Apa orang-orang ini tetap yakin, tetap husnudzon. Ya, oleh karena itu Maka dikatakan oleh ulama bahwasanya termasuk min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang wali di akhir zaman itu tidak ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang wali-walinya itu wali mastur. Kan ada orang yang wali-wali mastur, ada yang wali-wali zahir. Wali sudah jelas kewaliannya, mereka semuanya tahu. Ya. Dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak kurang setiap zamannya, sebagaimana dikatakan Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali Idrus. Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali mengatakan setiap zaman tidak kurang wali Allah itu berjumlah 124 ribu, 124 ribu sesuai dengan jumlah para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala setiap zaman, karena wali Allah itu sebagai penerus Nabi Allah. Maka setiap zaman kalau kita katakan tidak berkurang, ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pun ya tetap sama jumlahnya wali. Tapi kan kita mengiranya, oh kalau sekarang walinya sedikit, dulu itu wali banyak. Padahal tetap zaman sekarang wali-wali Allah tetap banyak. Loh mana yang tampak, kan hanya sifulan-sifulan sedikit aja. Nah kebanyakan mereka mastur. Mereka tidak diketahui kalau beliau itu wali. Yang lain, ya kebanyakan yang lain yang sedikit itu orang tahu dia wali. Kenapa terjadi? Ini min rahmatillah. Karena kalau ada orang diketahui dia wali, tapi ada qalil adab, ada yang su'udzon, ya, seperti cerita-cerita tadi su'udzon itu bahaya. Atau ada yang ingkari kewaliannya, ada yang ingkari apa yang diperbuat oleh si wali tersebut, padahal dia tahu bahwasanya si fulan itu wali. Ini dalam keadaan bahaya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadan mengatakan mimma yurisu ghaswatal qalb. Orang yang su'udzon kepada wali Allah biasanya pasti hatinya keras. Tidak mungkin nikmat ibadah, tidak mungkin dia lezat ketika melaksanakan sholat, ketika tahajud tidak mungkin. Mungkin tidak bisa tahajud dia. Bahkan Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, ana ini sudah meneliti, ana sudah mengikuti wali-wali Allah itu gimana, dan aku tidak pernah melihat satu orang yang su'udzon kepada wali Allah kecuali matinya pasti dalam keadaan tidak baik. Tidak ada satupun su'udzon kepada wali Allah mati baik, mati husnul khotimah, tidak ada. Katanya Abu Abbas Al-Mursi. Ya, oleh karena itu lebih baik ya, seseorang kadang tidak usah mengetahui orang si fulan si fulan wali atau tidak wali. Karena kalau mengetahui ya, dia wali kemudian dia melakukan kesalahan, ini khotor, itu dalam bahaya. Nah, poin kedua, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini menjelaskan juga beberapa kitab yang perlu dibaca. Ya, ada kitab-kitab pilihan, banyak ya, kita mau baca kitab fikih, ada pilihan daripada salaf soleh. Ada di situ kitab Al-Minhaj, kitab Imam Nawawi, Imam Yahya An-Nawawi. Ya, sampai sekarang kitab Minhaj ma'ruf dibaca di pondok pesantren. Bahkan kalau di Hadramaut ataupun di Madinah, itu tidak sempurna seorang murid dalam menjalani proses belajar mencari ilmu kalau tidak hatam minhad, patokannya minhad. Nah, kalau dia hatam minhad berarti sempurna dia mencari ilmunya. Kalau belum hatam minhad enggak sempurna mencari ilmunya. Nah, ini minhad termasuk kitab yang barokah. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sangat menganjurkan dan seringkali mengingatkan murid-muridnya untuk membaca kitab Al-Minhaj. Dan beliau Habib Umar bin Al-Atas mengatakan, insyaallah yang membaca mempelajari kitab Al-Minhaj dapat futuh dari Allah, keterbukaan hati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ya, karena pengarangnya Imam Nawawi adalah wali kutub. Jadi pengarangnya ini Imam Nawawi bukan hanya faqih, bukan hanya orang alim aja, tapi dia juga orang wali min awliya'illah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi kalau sedang menulis kemudian mati lampu, kehabisan minyak yang untuk menghidupkan lampunya, maka beliau tidak usah bingung-bingung cari minyak. Jempolnya itu bisa mengeluarkan cahaya berupa lampu. Jadi tinggal jempolnya dihidupkan. Kalau kita punya jempol kan enak, enggak perlu bayar kepada PLN. Ya, ini Imam Nawawi tinggal jempolnya bisa menyinari apa yang diinginkan. Ruangan bisa menjadi terang dengan jempolnya. Ini Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga begitu. Imam Rafi'i belajar biasanya di bawah pohon. Kadang-kadang di bawah pohon itu lampu yang dia bawa kadang-kadang menikmati pohonnya dari atas dengan sendirinya menyinari. Langsung menjadi lampu pohon yang di atasnya. Imam Rafi'i, padahal dia ulama ini, fuqaha, tapi mereka bukan hanya fuqaha aja, tapi aulia seperti tadi Imam Khatib Sarbi ini pengarang kitab Mughni Muhtad Ma'ruf, dia faqih tapi juga wali. Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ahmad Ar-Ramli, aulia, bukan hanya ulama. ya. Dan orang wali tidak mungkin orang bodoh. Orang wali kebanyakan orang wali pasti orang alim, pasti orang berilmu. Orang mau jadi orang bodoh mau jadi wali tidak bisa. Belajar dulu baru bisa jadi wali. Ada aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah pengarangnya Al-Kutub, Imam Nawawi, seorang kutub mempunyai karangan Imam kitab berupa kitab Al-Minhaj. Ini bisa dipilih. Ada lagi karangan Imam Syekh Syairazi, kitab Al-Muhazzab. Dulu di Hadramaut kitab Muhazzab ini dibaca sebagai tadarus. Jadi kalau kita tadarus Al-Quran biasanya di Ramadan kita tadarus, kita khatamkan dalam satu bulan. Di Hadramaut ada tadarus setiap hari, bukan hanya Ramadan. Tadarusnya tapi selain baik, mereka punya tadarus Al-Quran di pagi hari. Tapi di sini tadarusnya membaca kitab Al-Muhazzab. Ya ini dibagi setiap harinya mereka baca satu juz mereka baca sampai 40 hari khatam. Nah ini 40 hari khatam mereka baca lagi dari awal. Nah ini menunjukkan bahwasanya salaf dulu perhatian dengan kitab Al-Minhaj. Bahkan pengarangnya kitab Al-Minhaj Imam Syairazi pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam mimpinya Imam Syairazi dalam mimpinya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dalam mimpinya membaca kitab karangannya berupa kitab Al-Muhazzab dari awal dibaca sampai akhir baca. Kemudian beliau mengatakan hadhihi syariati ya Syekh. Ini betul-betul syariatku yang benar. Kitab Muhazzab. Dipanggil ya Syekh, makanya dia bangga dipanggil dalam mimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata ya Syekh. Samahu as-Syekh. Dipanggil dengan oleh Nabi sallallahu dengan nama ya Syekh. Padahal Syekh ini tidak gampang. Saya ini dikatakan kepada ulama kibar, ulama besar yang pertama dikasih dijuluki Syekh dari bangsa Ba'alawi, ya, daripada Sadah Alawiyin, adalah Syekh Abdullah bin Alawi Ba'alawi Ibnul Faqih Muqaddam, cucunya Faqih Muqaddam. Syekh bin Alwi Ibnul Faqih Muqaddam ada pertama kali dari Alawiyin yang disebut dengan nama Syekh. Ya, tapi dia tawadu. Kadang-kadang kalau dia orang lain memanggil namanya ya Syekh Abdullah, jangan panggil ana Syekh. Padahal beliau dipanggil Syekh oleh mereka. Jangan panggil Syekh, Syekh ada abu. Syekh itu adalah ayahmu. Ya, sebagaimana juga pertama kali yang diberi gelar dengan al-ustad adalah al-faqih muqaddam. Jadi ustad-ustad itu yang kita kenal dengan ustad, pertama kali yang dipanggil dengan kata al-ustad itu adalah Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan ustad di zaman dulu itu ustad itu harus punya ilmu yang mumpuni, harus punya ilmu yang luas baru dikatakan ustaz, bukan sembarang. Kalau sekarang kan sudah tahu rukun iman, rukun Islam, sudah ustaz. Nah, sebentar ustaz. Kalau dulu ustaz, ya, bahkan Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad yang makamnya di Bogor, Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad itu kalau dipanggil ustaz, nah, dia menolak, jangan panggil anak ustaz, anak tidak berhak dipanggil ustaz. Ustaz itu adalah Faqih Muqaddam, itu ustaz, itu Habib Alwi. Kalau sekarang sebentar-sebentar sudah Ustaz Fulan. Nah, ala kulihan, tadi diantara kitab fikih yang dipilih oleh Salaf Soleh adalah kitab Al-Muhazzab, kitab Al-Minhaj, ya, kitab Al-Igna juga demikian. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar suka dengan kitab Al-Igna dan selalu membaca kitab Igna. Hatam dibaca lagi, diulang lagi dari awal kitab Al-Igna. Dari kitab tasawuf banyak, Masya Allah, kitabnya Imam Ghazali, kitab termasuk kitabnya Abdul Haddad yang kita baca ini, Risalatul Mu'awanah wal Mudharah. Kitab mungkin dianggap kitab kecil, bukan seperti kitab Ihya, tapi ini kitab barokah. Makanya katanya ketika Habib Abdul Qadir bin Qutban, dia meminta pendapat kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya, Habib Idrus, ana ini mau baca kitab, kira-kira kitab apa yang bagus, kitab apa yang baik. Dia akan mengira Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini akan memberitahu, oh, kitab yang bagus itu adalah kitab Ihya, kitab Futul Gulub, kitab ini, kitab besar-besar. Tapi enggak. Kitab yang bagus yang nanti baca adalah baca Risalah Mu'awana Habib Abdul Al-Haddad. Kitab kecil. Dalam hatinya dia, kok disuruh baca kitab kecil? Padahal anak ini perlu yang kitab-kitab besar, kitab Ihya dan seterusnya. Ini dalam hati, langsung dikasap oleh Habib Idrus Habsyi, ya Fulan, ya Abdul Qadir, jangan ente memandang kepada kitabnya, tapi ente pandanglah kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengarang kitab ini. Dan mengarang untuk siapa? Habib Abdul Haddad mengarang kitab ini untuk Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasyim, Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi, orang besar, orang wali juga di zamannya, Habib Ahmad bin Zain bin Hasyim Al-Habsyi. Jadi dikarang oleh orang besar, dikarang juga untuk orang besar. wasiat untuk orang besar ya, Abdullah bin Abi al-Haddad. Ya, ini termasuk perlu dibaca kitab tasawuf, kitab-kitabnya Abi al-Haddad, bahkan kitab-kitab Abi al-Haddad semuanya barokah. Semuanya memberi manfaat kepada kita. Dan alhamdulillah kitab-kitab Abi al-Haddad semuanya dicetak dan kita bisa membelinya dengan mudah. Yang kitab-kitab banyak lagi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya dan diberikan sifat istiqamah dalam berbuat baik, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam keadaan sehat wal afian, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni segala dosa, diampuni segala dosa zahiran wa batinan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadinya kunya salihah jami'an fi dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.